الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dawil Kitabi was Sunnah. Dan kita masih menjelaskan syarat yang kelima dari syarat-syarat yang diwajibkan bagi seorang untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu seputar permasalahan safar. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa seorang yang musafir tidak diwajibkan baginya berpuasa di bulan Ramadan. Namun apabila dia memiliki kekuatan dan punya kemampuan tanpa merasakan kelelahan sama sekali, maka diperbolehkan baginya berpuasa. Oleh karena itu telah datang beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam keadaan safar terkadang beliau berpuasa, dalam kesempatan yang lain beliau pun tidak berpuasa. Demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dalam kondisi perjalanan safar ada yang berpuasa, ada pula yang tidak berpuasa, dan mereka tidak saling mencela antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan mereka menganggap bahwa siapa yang punya kekuatan lalu dia berpuasa maka itu adalah kebaikan baginya, dan siapa yang merasakan lemah lalu dia tidak berpuasa itu juga merupakan kebaikan baginya. Kemudian ada permasalahan yang disebutkan pula oleh para fuqaha, apakah diperbolehkan bagi seorang yang mukim untuk melakukan perjalanan safar di bulan Ramadan? Artinya pada asalnya dia tidak safar, namun ketika masuki bulan Ramadan maka dia pun melakukan perjalanan safar. Dia melakukan perjalanan safar. Apa hukum melakukan safar pada saat dia telah masuki bulan Ramadan? Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat kalangan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan bagi dia melakukan safar, dan diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa ketika dia safar. Dan pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas para ulama dari madhab Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, dan mayoritas para ulama. Mereka berpendapat bahwa apabila telah masuk bulan Ramadan boleh seseorang melakukan perjalanan safar, dan diperbolehkan pula bagi dia untuk tidak berpuasa ketika safar. Ada pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh dia melakukan safar. Kalaupun dia safar di bulan Ramadan, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Dia tidak boleh membatalkan puasanya. Dia harus berpuasa. Ini pendapat yang dihikayatkan dari Abu Mijlat At-Tabi'i. Dia adalah seorang dari kalangan Tabi'i. Pendapat yang ketiga mengatakan dia harus berpuasa. Dia harus berpuasa pada sisa dari hari-hari di bulan Ramadan tersebut, ya, dan tidak terlarang baginya untuk melakukan safar. Artinya kalau dia yang hendak melakukan safar maka dia pun harus berpuasa pada saat safarnya. Dan ini pendapat diriwayatkan dari sebagian para ulama, di antaranya Ubaidah As-Salmani atau Abidah As-Salmani dan Suaid bin Ghaflah. Dan yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama adalah mayoritas ulama. Pendapat jumhur yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi dia untuk melakukan perjalanan safar meskipun di telah berlalu 3 Ramadan, 5 Ramadan, 10 Ramadan atau kapan saja di hari-hari bulan Ramadan diperbolehkan baginya melakukan perjalanan safar. Dan ketika dia melakukan perjalanan safar diperbolehkan pula baginya untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia boleh mengganti, mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar pada peristiwa Fathu Makkah di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan, maka beliau melakukan perjalanan safar dan beliau tidak berpuasa pada saat beliau sedang melakukan perjalanan safar tersebut. Jadi hadis ini demikian pula dikuatkan dengan ayat yang telah kita sebutkan, menunjukkan bahwa tidak terlarang dan tidak dimakruhkan sama sekali apabila seorang hendak melakukan perjalanan safar meskipun telah memasuki bulan Ramadhan. Lalu permasalahan yang berikutnya, apa hukum seseorang yang sedang safar, yang sedang dalam perjalanan safar, kemudian dia memasuki bulan Ramadhan, apakah diperbolehkan bagi untuk tidak berpuasa karena dia memang asalnya sudah berstatus sebagai seorang musafir? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni bahwa tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama diperbolehkannya tidak berpuasa bagi seorang yang sudah dalam kondisi musafir lalu kemudian dia memasuki bulan Ramadan. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah diperbolehkan seseorang ketika safar sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kondisi safar tidak wajib baginya puasa Ramadan. Nah, bolehkah dia berpuasa tapi dengan niat selain puasa Ramadan? Di bulan Ramadan sedang safar, dia berniat puasa nazar misalnya, atau berniat puasa kafarah, atau berniat puasa yang bukan puasa Ramadan padahal itu di bulan Ramadan. Hanya saja tidak diwajibkan bagi dia berpuasa di bulan Ramadan. Bolehkah dia berpuasa dengan niat selain dari bulan Ramadan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini, dan yang sahih dalam permasalahan ini bahwa seorang tidak diperbolehkan berniat selain berpuasa di bulan Ramadan. Tidak diperbolehkan baginya berniat selain berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Maka dia tidak boleh meniatkan puasa qadha, dia tidak boleh meniatkan puasa nadar, dia tidak boleh meniatkan puasa kafarah dan yang semisalnya. Nah, sebab itu adalah bulan Ramadan, dan yang disyaratkan bagi seorang berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa Ramadan. Oleh karena itu ditanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Man shoma syahr Ramadan wa huwa yanwi bihi tatawwu'an wa yujzi'uhu?" Jadi Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun dia niat puasa sunnah. Namun dia berniat berpuasa sunnah, apakah itu sah baginya? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Aw yaf'alu hadha muslim?" Apakah seorang muslim berani melakukan hal itu? Yani bagaimana mungkin? Itu bulan Ramadan. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kok dia berpuasa lain? Apakah seorang muslim melakukan perbuatan ini? Ini menunjukkan pengingkaran dari para ulama yang menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang berpuasa di bulan Ramadan kecuali meniatkan puasa Ramadan. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah jika seseorang yang asalnya dia mukim lalu dia melakukan perjalanan safar pada hari itu, bolehkah dia membatalkan puasanya? Seperti misalnya hari Selasa, pada asalnya dia berpuasa dan dia makan sahur, ya. Dia makan sahur, kemudian tiba waktu fajar shadiq, dia menahan diri, statusnya dia sebagai seorang yang berpuasa. Di siang hari ada keinginan untuk melakukan perjalanan safar. Ada keinginan untuk melakukan perjalanan safar. Nah, ketika dia melakukan perjalanan safar, misalnya dia ingin berangkat dari Balikpapan ke Surabaya, apakah diperbolehkan baginya membatalkan puasanya yang hari itu, yang pada asalnya dia berpuasa? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada dua keadaan atau ada empat keadaan dalam hal ini. Keadaan yang pertama, apabila dia memulai safar di malam hari, dia memulai perjalanan safarnya di malam hari, lalu dia telah meninggalkan kampung halamannya sebelum tibanya waktu fajar shadiq. Ya, jadi dia sudah dalam kondisi musafir sebelum tiba waktu fajar shadiq. Nah, sehingga ketika tiba waktu fajar dia sudah dalam kondisi musafir. Maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini bahwa diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Karena memang asalnya dia tidak berpuasa karena dia sudah dalam keadaan musafir. Kemudian keadaan yang kedua, dia meninggalkan kampung halamannya setelah fajar. Setelah ba'dal fajar. Nah, maka dalam permasalahan ini atau pada keadaan ini ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh baginya untuk tidak berpuasa. Misalnya seorang melakukan perjalanan, ya, dia baru dikatakan sebagai musafir setelah jam 7 pagi misalnya. Jam 7 pagi baru dia meninggalkan kampung halamannya. Barulah dia berstatus sebagai seorang musafir. Bolehkah baginya membatalkan puasanya? Pendapat yang pertama mengatakan boleh baginya membatalkan puasa. Dan ini madhab yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah. Dan mereka berdalil dengan hadis yang datang dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya berpuasa lalu kemudian beliau membatalkan puasanya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun penaklukan kota Makkah dan beliau dalam keadaan berpuasa hingga di daerah yang bernama Qura'ul Ghamim, dan kaum muslimin para sahabat masih berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang melaporkan kepada Nabi, innan nas qad syaqqa alaihimus shaum, bahwa sebagian manusia, sebagian kaum muslimin merasa berat untuk berpuasa ketika itu. Wa innan nas yanzuruna fi ma fa'al, sementara mereka melihat apa yang engkau perbuat. Kalau Nabi masih berpuasa, mereka berat untuk membatalkan puasanya. Jadi mereka melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka mendengarkan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta untuk dibawakan kepada beliau satu bejana berisi air setelah asar. Setelah asar. Lalu beliau minum, wan nasu yanzurun, dalam keadaan manusia memperhatikan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang membatalkan puasanya, ada pula yang tetap melanjutkan puasanya. Padahal mereka sudah dalam kondisi sangat lelah. Padahal itu telah asar. Mereka sudah dalam kondisi sangat lelah. Sehingga sampai berita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian mereka masih ada yang mempertahankan puasanya. Kata Rasulullah Alaihissalam, ulaikal usatu ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka di sini Rasulullah SAW mengingkari perbuatan sebagian mereka yang dalam keadaan kelelahan mereka merasakan kesulitan untuk berpuasa, mereka tetap melanjutkan puasanya. Sementara Nabi SAW telah membimbing mereka untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan diperbolehkan bagi seorang membatalkan puasanya pada saat itu. Meskipun sebelumnya dia berpuasa, setelah dia melakukan perjalanan safar, lalu kemudian dia membatalkan puasanya, yang demikian diperbolehkan insyaallahu ta'ala. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak boleh membatalkan puasanya yang di hari tersebut. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan yang masyhur dari madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, maka pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Dia boleh membatalkan puasanya disebabkan status dia sebagai seorang musafir, terlebih ketika dia merasakan kelelahan akibat safar. Kemudian keadaan yang ketiga, seseorang yang berniat untuk berpuasa di malam hari, lalu kemudian dia melakukan perjalanan safar dan dia tidak mengetahui apakah dia telah melakukan perjalanan safar sebelum fajar atau setelahnya. Yakni dia belum mengetahui. Dia belum mengetahui kapan dia akan melakukan perjalanan safarnya. Maka orang yang seperti ini, selama dia belum menetapkan niat yang kuat untuk melakukan perjalanan safar, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk membatalkan puasanya selama dia belum meniatkan dengan niat yang kuat untuk melakukan perjalanan safar tersebut. Nah, kemudian keadaan yang keempat, seorang yang melakukan perjalanan safar setelah fajar dan dia sama sekali tidak meniatkan untuk berpuasa. Keadaan yang keempat ini, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa sama sekali dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Kemudian masalah yang berikutnya masih menyangkut tentang permasalahan safar. Misalnya seorang yang hendak melakukan perjalanan safar pada hari Selasa misalnya. Dia belum berangkat, tapi dia sudah punya persiapan untuk melakukan perjalanan safar. Misalnya dia sudah berpakaian dan dia sudah berniat yang kuat untuk melakukan perjalanan safar. Dan dia sudah mempersiapkan pakaiannya, siap berangkat. Bolehkah bagi dia sebelum meninggalkan rumahnya membatalkan puasanya? Bolehkah bagi dia sebelum dia berstatus sebagai seorang musafir untuk membatalkan puasanya sebelum dia berangkat? Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada dua pendapat yang masyhur dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sampai dia meninggalkan kampung halamannya. Sampai dia meninggalkan kampung halamannya dan dia dianggap sebagai seorang musafir, barulah dia dianggap sebagai musafir dan dia boleh untuk membatalkan puasanya. Alasan mereka karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Siapa di antara kalian yang sakit atau yang dalam kondisi safar? Yang dalam kondisi safar. Sementara orang ini dia baru meniatkan dan dia belum berstatus sebagai seorang musafir. Maka selama dia belum musafir, maka tidak diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, apabila dia telah bertekad yang kuat untuk melakukan perjalanan safar dan dia sudah ada persiapan, pakaiannya sudah siap, kendaraannya sudah siap, dia tinggal berangkat meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan menurut pendapat yang kedua ini. Ya, bagi dia untuk membatalkan puasanya, jadi dia makan di rumahnya, kemudian setelah itu dia berangkat safar. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan diriwayatkan pula dari Atha. Diriwayatkan pula dari Atha. Dan mereka pendapat yang kedua ini berdalil dengan riwayat At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari Muhammad bin Ka'ab. Beliau mengatakan, aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di bulan Ramadan. Dan Anas bin Malik hendak melakukan perjalanan safar. Waqad ruhilat lahu rahilatu. Dan telah dipersiapkan kendaraannya untuk berangkat. Dan dia telah memakai pakaian safar. Walabisa thiyabas safar. Lalu dia meminta untuk dibawakan pada beliau makanan. Maka beliau pun makan sebelum berangkat. Beliau makan sebelum berangkat. Lalu aku bertanya kepada Anas bin Malik, sunnah, apakah ini sunnah? Ya, kalau disebutkan sunnah, maka yang disebutkan secara mutlak, yang dimaksud adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, sunnah. Iya, ini perkara sunnah. Lalu setelah itu beliau berangkat. Hadis ini hadis hasan. Riwayat yang kedua, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari riwayat Ubaid bin Jubair, beliau mengatakan, aku berangkat bersama dengan Abu Basr al-Ghifari mengendarai satu kapal di Fustat di bulan Ramadan. Fadafa'a thumma qurriba aw qarraba ghada'ahu falam yujawizil buyut. Lalu kemudian beliau hendak berangkat, lalu didekatkan makan siangnya kepada beliau dan beliau belum melewati rumah, belum meninggalkan kampung halamannya. Lalu setelah itu beliau meminta untuk dihidangkan makanan dan beliau mengatakan kepadaku, mendekatlah kamu. Mendekatlah kamu, yakni siap untuk makan siang. Lalu aku bertanya kepadanya, alasta tara buyut, bukankah kamu masih melihat rumah? Yakni kita belum meninggalkan kampung halaman, kita belum meninggalkan kota, kita belum berstatus sebagai seorang musafir. Nah, kamu masih melihat bangunan? Kata Abu Basrah, atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau benci sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya ini sunnah Rasulullah. Ya, ketika seorang hendak berniat yang sungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan safar, meskipun dia belum berangkat, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya sebelum berangkat. Dan dengan riwayat-riwayat ini, ya, yang nampak wallahu ta'ala alam, pendapat yang sahih adalah pendapat yang kedua. yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk membatalkan puasanya apabila dia telah berpakaian safar, dia telah bersiap-siap, kendaraannya telah siap, tidak ada lagi ya yang menghalangi dia kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka dia diperbolehkan makan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, semoga beri manfaat kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.